Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min zurriyatihi ajma'in. Arsalahu bil haq bashira wa nadhira amma ba'du fa ya ibadallah. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yakinkan kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuliakan kita di hari yang penuh dengan kemuliaan, Yaumul Jum'ah, hari terbaik bagi kaum muslimin. Siapapun umat Islam hari ini yang menghidupkan sunnah Nabi di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah akan lipat gandakan kemuliaan dan keberkahannya. Yakinkan hati kita bahwa Allah detik ini sedang memuliakan kita. Berapa banyak saudara-saudara kita di kesempatan siang hari ini yang tidak Allah muliakan, Allah tidak panggil hatinya ke tempat yang mulia ini. Padahal salat dua rakaat, duduk di dalam masjid adalah perkara yang sangat ringan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak khusyuk dalam hatinya dalam salatnya, berat melaksanakan salat dan panggilan Allah Azza wa Jalla. Karena itu yakinkan hati kita bahwa kita hari ini detik ini Allah muliakan. Ada orang yang bekerja bertahun-tahun, memanggul berat, beban yang berat, naik turun bangunan. Dia sanggup laksanakan itu setiap hari. Tapi wallahi, hanya sekedar melaksanakan salat dua rakaat, berat dilaksanakan bagi orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Maka kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Jum'ah yang akan datang, Allah panjangkan usianya untuk bisa menghadiri masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salatul Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah, istita'ah dan isti'anah di dalam memperjuangkan Islam hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral Jum'ah yang berbahagia, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menyeru, menghimbau untuk kiranya kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena takwa merupakan salah satu alma mater untuk tidak pantang mundur dan menyerah dikala kita dihadapkan dengan krisis problematika hidup yang sulit dan berat sekalipun, dikarenakan tetap berpegang teguh kepada ayat isom bihablillah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tuhfatul Aulad bi Ahkamil Maudud, meskipun tidak banyak disepakati oleh para ulama, beliau mensunnahkan bagi bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini untuk diazankan telinganya. Sehingga ahli hikmah mengatakan jarak antara kehidupan dengan kematian adalah berkisar antara waktu azan dan waktu salat. Karenanya Imam Ibn Qayyim mensyaratkan mengadzankan bayi yang baru dilahirkan, kemudian saat nanti kematian datang bagi setiap manusia di atas muka bumi ini, maka mereka disunahkan bahkan diwajibkan untuk melaksanakan salat, yaitu salat jenazah. Maka jarak kehidupan manusia itu, ringkasnya kehidupan manusia di atas dunia ini, hanya berkisar antara waktu azan dan waktu salat. Begitu cepatnya kehidupan manusia di atas dunia ini. Bahkan ketika kita sedang berada di pemakaman pun kita akan menyaksikan tulisan batu nisan. Fulan bin Fulan, tahun kelahiran dan tahun kematian. Begitu ringkasnya kehidupan ini. Kehidupan yang ringkas ini inilah kehidupan yang sering diburu dengan syahwat oleh manusia hari ini. Tapi sadarkah kita di balik batu nisan yang begitu ringkas mencerminkan ringkasnya kehidupan? Bahwa di bawah batu nisan itu ada jutaan, ada ribuan pertanyaan malaikat kepada setiap manusia sepanjang dia melaksanakan hidup dan amalnya di atas dunia ini. Sehingga tidak sedikit di antara manusia yang selalu menginginkan kebahagiaan di dunia ini, tetapi mereka mencari jalan-jalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin zaman ini disebut sebagai zaman modern, zaman kemajuan teknologi, cara berpikir orang untuk meraih kebahagiaan semakin aneh. Bahkan tidak sedikit orang yang menyingkirkan adanya Allah. Pandangan-pandangan ateis yang tidak menyertakan Allah dalam kehidupan. Bahkan berpikir tentang adanya Allah pun itu sudah mengganggu kehidupan bagi mereka. Adanya Allah saja sudah membuat mereka merasa terganggu. Sehingga filsuf dari Prancis mengatakan, Jean Voltaire mengatakan bahwa berpikir tentang adanya Allah, tentang adanya Tuhan akan mengganggu kebebasan hidup. Dan ini sangat celaka, hanya sekedar berpikir saja bagaimana Allah dijadikan sebagai sandaran hidup. Sehingga tidak sedikit, bahkan lagu-lagu zaman sekarang anak muda pun mau makan bukan ingat Allah, mau tidur juga bukan ingat Allah, sudah tercemar cara berpikirnya. Sehingga bagaimana mungkin kebahagiaan atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan keberkahan hidup akan sampai kepada setiap manusia. Karenanya negeri kita ini tergolong sebagai negeri yang makmur, kaya raya. Bahkan yang namanya Freeport, kekayaan Freeport sudah diteliti para ekonom untuk sekedar menggratiskan sekolah, kesehatan, bahkan sandang pangan papan bagi seluruh rakyat di Indonesia pun cukup dari itu saja. Cukup. Artinya negeri ini negeri yang kaya. Kenapa seolah-olah dicabut oleh Allah keberkahan? Bukan hanya negerinya, bahkan masyarakatnya, keluarganya hampir kehilangan yang disebut dengan keberkahan. Karena Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96 sebagaimana yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Qur'anul Azim tafsirnya mengatakan, beriman dan bertakwa harus di atas landasan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa iman dan takwa itu hanya sekedar mereka-reka menebak-nebak. Tidak bisa juga beramal dalam Islam pun hanya berdasarkan kata orang terdahulu atau kata nenek moyang saya. Tetapi Islam adalah agama ilmu. Semua amal manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal afida. Pendengaran, penglihatan, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sekali-kali kamu beramal sebagaimana kamu tidak memahami ilmunya. Karenanya ilmu merupakan sumber daripada keberkahan hidup. Apa itu keberkahan? Para ulama membuat banyak sekali definisi. Salah satunya adalah al-luzum was-subut. Makna berkah adalah dia tetap dan kekal. Jadi orang yang sudah merasakan kebahagiaan di dalam hatinya menghadirkan Allah dalam kehidupannya dan tidak pernah bergeser istiqomah dalam ibadahnya, nah ini hakikatnya orang yang akan meraih keberkahan hidup. Hari ini orang sudah semakin aneh dalam mengejar kebahagiaan. Orang beranggapan fashion, penampilan, gaya hidup adalah sumber daripada kebahagiaan. Orang beranggapan kekuasaan, jabatan, harta adalah sumber daripada kebahagiaan. Dan banyak di antara kita yang berdoa kepada Allah, mohon agar Allah melimpahkan keberkahan, mohon agar Allah melimpahkan harta, kelapangan rezeki, tidak sedikit dengan cara-cara yang kadang-kadang kurang beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus mencontoh bagaimana Nabiullah Yunus alaihi salam ketika Allah uji, Allah masukkan dia ke dalam ikan. Allah masukkan ke dia ke dalam ikan berhari-hari, berminggu-minggu. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam doa Nabi Yunus alaihi salam. Tidak seperti kita hari ini. Bahkan hari ini kalau kita cek, kita tengok bagaimana orang-orang yang dianggap sebagai seorang pengusaha sukses, ketika mereka mengikuti training-training, ketika mereka diajarkan bagaimana sekilat mungkin menjadi kaya, menghalalkan segala cara, mereka katakan bahwa kekayaan itu adalah hak pasti bagi setiap manusia. Kalau begitu, adakah yang salah dari kematian Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah SAW yang seketika Uthman bin Affan, seorang kaya raya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, saat kematian Mus'ab bin Umair, Utsman sampai-sampai tidak sanggup memakan roti yang begitu nikmat karena teringat bagaimana kematian Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah SAW. Adakah yang salah dari kematian Mus'ab bin Umair? Atau seperti yang dikatakan orang-orang yang kaya raya di dunia, misalnya mengatakan bahwa jika kalian lahir dalam keadaan miskin, maka itu bukan salah kalian. Tapi jika kalian mati dalam keadaan miskin, itu salah kalian. Seolah-olah kemiskinan adalah kesalahan terbesar bagi kehidupan manusia. Ini merupakan kecelakaan dan subhat. Kalau kita ingin belajar kaya, belajar kepada Abdurrahman bin Auf, belajar kepada Utsman bin Affan, bukan kepada Donald Trump, bukan kepada Bill Gates. Tidak sebanding kekayaan yang mereka miliki dengan keberkahan yang didapat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat mulia yang sudah memberikan kontribusi besar bagi perjuangan umat Islam. Maka Utsman bin Affan tidak rela memakannya sampai mengingat kematian Mus'ab bin Umair yang saat di perang Uhud mati dalam keadaan miskin, yang sangat amat miskin. Bahkan kain jenazahnya pun ketika ditarik dari kepalanya untuk menutupi kepalanya, maka terbukalah kakinya. Ditarik ke kakinya, terbukalah kepalanya. Saking tidak punya apa-apa Mus'ab bin Umair. Adakah kematian yang salah bagi Mus'ab bin Umair seperti yang dikatakan Donald Trump? Ini menjadi kecelakaan bagi kita ketika kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa dilandasi dengan ilmu. Yang penting kaya, yang penting jualan, tanpa pernah mau belajar bagaimana ilmu menjadi orang kaya. Umar bin Khattab pernah melarang seorang yang berjual beli kalau dia tidak mengerti fikul buyu, fikih jual beli. Karena kecelakaan, kezaliman, kefasikan pasti terjadi. Kerugian pasti terjadi. Sekalipun mungkin keuntungan secara finansial akan didapat. Karenanya keberkahan itu sifatnya al-luzum was-subut, dia tetap dan kekal. Yang kedua, an-numu wa-ziyadah, dia tumbuh dan berkembang. Ini makna berkah. Jadi bukan sekedar banyaknya saja, bukan berkembangnya saja. An-numu waziyadatu fil khair, tumbuh berkembang dalam kebaikan. Tumbuh berkembang dalam kebaikan Islam. Ini hakikat keberkahan. Kalau cuma sekedar mengembangkan harta dari 1.000 menjadi 2.000, 2.000 menjadi 2 juta, 2 juta menjadi 2 miliar. Dengan segala macam cara pun orang pasti bisa melaksanakannya. Tapi bagaimana tumbuh berkembang itu dalam kebaikan? Bagaimana setiap harta yang masuk dalam rumah kita itu Allah ridha terhadap kita? Karenanya keyakinan yang utuh terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita ini merupakan juga sumber yang kedua, sumber keberkahan yang kedua di samping ilmu. Karena orang mencari rizki tanpa ilmu, orang mengharapkan berkah tanpa ilmu, sama dengan berjalan di tengah padang pasir yang tandus gersang, fata morgana, omong kosong, orang mengharapkan kebahagiaan tanpa ilmu. Harta yang banyak tanpa ilmu, maka dia hanya akan menjadi pemuas nafsu syahwat bagi pemiliknya. Harta yang banyak tanpa ilmu, maka mendorong seorang itu menjauhi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bisa jadi harta yang dia miliki digunakan untuk hal-hal untuk menzalimi orang lain. Karenanya syarat yang kedua, agar keberkahan itu sampai dalam kehidupan kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita, adalah keyakinan yang utuh terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai keyakinan kita ini setara dengan keyakinan orang-orang jahiliyah di masa Arab dulu. Yang mereka meyakini dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Dalam surah Ali Imran ayat 154 dikatakan, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرُ الْحَقِّ. Mereka berprasangka yang tidak benar kepada Allah, dzannal jahiliyah, dengan prasangka-prasangka jahiliyah. Artinya keyakinan yang utuh terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita ini merupakan sumber daripada rizki itu sendiri kepada kita. Karena banyak di antara kita orang yang kalau sudah urusan perut, kalau urusan sudah lapar, kalau urusan keluarga berantakan dalam karena urusan ekonomi, tidak sedikit orang-orang yang ngawur akhlaknya. Tidak sedikit orang-orang yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya, sehingga mereka menggunakan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sekalipun fisiknya tidak main, maka hatinya bermain. Mereka tidak meyakini bahwa Allah penjamin rizki dari setiap makhluk yang bernyawa di seluruh jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى الرِّزْقَهُ. Bahkan binatang yang ternak, binatang melata, ad-dabbah menurut Ibnu Kathir adalah binatang paling rendah yang nempelnya saja di tanah. Ad-dabbah, Allah sudah jamin rizkinya. Rizki itu bukan hanya sesuatu yang kita miliki saja. Banyak orang memiliki rizki tapi dia tidak merasakan nikmatnya rizki itu. Ketika dia sudah punya mobil 2-3, dokter memvonis dia untuk berjalan ke tempat kantornya tidak boleh menggunakan mobil. Maka rizki siapakah 3 mobil di rumahnya? Bukan rizki dia. Meskipun dia miliki mobil itu, bahkan bisa jadi itu rizki tetangganya yang dia percayakan untuk menjalankan mobil yang dia miliki di rumahnya. Rizki siapakah itu? Dia miliki rizki itu tapi dia tidak bisa memakainya, tapi dia tidak bisa menikmati rizki tersebut. Karena rizki bukan hanya sesuatu yang dimiliki. Atau rizki bukan hanya sesuatu yang tercatat setiap bulan di slip gaji kita setiap bulan. Bukan itu. Bukan hanya itu saja. Kalau itu ukuran rizki, berapa banyak orang yang mati meninggalkan slip gaji, tabungan jutaan miliaran. Kalau dia mati besok pagi, rizki siapakah di tabungan itu? Bisa jadi rizki keturunannya. Bisa jadi rizki musuhnya. Allahu'alam. Karenanya rizki bukan hanya sesuatu yang kita tabung, kita simpan. Bahkan rizki itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita beli. Kalau sekedar untuk membeli buat orang-orang yang mampu dalam soal finansial, dia tinggal membeli, mau makan enak tinggal beli harga sekian ratus juta di restoran. Bahkan di Amerika, saking orang sudah kebingungan cara menikmati makan. Di Amerika, untuk sekedar order makanan saja, itu membutuhkan waktu sampai 5 tahun. Ada restoran yang kayak begitu. Bahkan tidak sedikit juga restoran-restoran di Indonesia yang menampilkan sosok singa di restoran, saking orang sudah kebingungan bagaimana cara makan yang enak. Kalau untuk sekedar memberi rizki, memberi makan, gampang. Tapi berapa banyak juga orang yang sanggup memberi makanan sekian banyak, dokter memvonis dia untuk tidak boleh makan ini dan tidak boleh makan itu. Kalau gitu rizki siapakah di rumahnya itu? Kalau untuk sekedar membeli tempat tidur yang nyaman seharga 100 miliar, bahkan ada kasur yang harganya sampai ratusan juta. Tetapi dia tidak bisa nyaman tidur di atas kasur tersebut karena memang dia tidak bisa tidur kecuali di atas karpet. Rizki siapakah itu? Karenanya rizki itu bukan sesuatu yang kita miliki, kita sesuatu yang hanya sekedar kita simpan, tetapi Allah memberikan isyarat kepada kita orang-orang beriman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Buat orang-orang yang bertakwa, tidak pernah ada keraguan sedikit pun terhadap datangnya rizki. Kapanpun rizki itu datang, Allah berikan dengan cara apapun. Terkadang kita ini kurang mentafakuri rizki yang datang ke rumah kita. Bahkan dengan egoisnya kita mengatakan bahwa rizki kita yang datang setiap hari tidak boleh dikurangi jatahnya sedikit pun. Bahkan garam di pojokan dapur kita, jarang kita tafakuri bahwa itu rizki. Berapa banyak masakan enak yang dimasak istri kita, kurang garam saja, tidak rasa nikmat sedikit pun itu masakan. Sekalipun khas Jepang, sekalipun khas apapun, garam saja kita kurang tafakuri rizkinya. Padahal kalau kita tahu bagaimana proses datangnya garam dari lautan sampai ke tambak, tambak masuk lagi ke pasar, pasar masuk lagi, sampai kedatang ke dapur kita, itu bukan proses yang mudah. Sampai hadir ke dalam dapur kita. Kalau begitu, di mana letak rasa syukur kita kepada Allah? Karena rasa syukur itulah yang akan mengundang rizki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin rizki kita bagi orang-orang yang bertakwa. Dari jalur manapun, Allah selalu punya cara untuk memberikan rizki kepada hambanya. Hadirin, ma'asyiral jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itulah, di kesempatan jum'ah yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbaiki kualitas hidup dan beribadah kita. Mari kita perbaiki kualitas syukur kita dalam rumah tangga kita. Bagaimana rumah tangga itu mengundang keberkahan dari Allah. Setiap kata-kata yang keluar dari suami, dari istri adalah kata-kata yang menyejukkan hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Menjadi penyejuk pandangan kita. Karena jangan sampai ada satu rupiah pun yang masuk ke dalam rumah kita sesuatu barang yang haram atau syubhat. Karena kalau ini sampai masuk ke dalam perut keluarga kita, maka bisa jadi dia akan sulit diarahkan kepada ketakwaan, dia akan sulit diarahkan kepada sunnah, dia akan sulit mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitulah hakikat kehalalan sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok bagaimana Rasulullah menjaga agar keluarganya, ahlul bait, keturunannya pun mendapati rizki yang halal di dalam tubuhnya, sampai cucunya pun Al-Hasan memakan kurma-kurma yang belum jelas pembagian zakatnya, maka Nabi mencongkel kembali padahal kurma itu sudah hampir masuk dalam tenggorokan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Karena itulah Rasulullah sangat menjaga terhadap urusan-urusan yang masuk dalam perut kita. Urusan halal ini persoalan yang hari ini sulit sekali dicari. Karenanya sumber malapetaka, kerusakan ekonomi, kerusakan yang terjadi di negeri kita, bisa jadi kita hari ini dalam persoalan jual beli pun hari ini sudah mengarah pada persoalan riba. Riba sudah membuat negeri di dunia ini gulung tikar. Riba sudah membuat negeri ini menjadi krisis. Oleh karena itulah, mari kita mulai menata kembali semua kehidupan kita, semua sistem jual beli kita, semua cara hidup kita, agar kiranya keberkahan tadi yang terakhir adalah as-sa'adah. Baru kemudian Allah menjamin kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min zurriyati ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral jum'ah yang berbahagia, khatib di kesempatan khutbah yang kedua ini kembali mengingatkan dan mengajak untuk kiranya kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan Rasulullah sebagai figur contoh teladan dalam kehidupan amal kita. Dan mudah-mudahan di kesempatan khutbah yang kedua ini Allah senantiasa mendengar setiap doa yang kita panjatkan, doa yang penuh adab, doa yang diajarkan para nabi-nabi kita, dari mulai doa Nabi Nuh alaihi salam, dari mulai doa Nabi Yunus, Nabi Musa alaihi salam, dan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada doa yang paling beradab dalam syariat Islam kecuali doa-doanya para nabi. Tidak salah kita berdoa kepada Allah dengan cara-cara kita sendiri masing-masing, tetapi mesti kita fahami bahwa kita mesti siap menerima konsekuensi apabila Allah menjamin Allah mengabulkan doa kita dengan cara-cara yang kadang-kadang kita tidak menyukainya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan, mengijabah doa kita di siang hari ini agar Allah menjamin keberkahan dalam keluarga kita. Hamdan hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa dhiya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhan rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Inna salat.